Saya pernah mendengar seorang ustaz berkata bahwa ada kitab musnad terbesar yang hilang, yaitu milik murid Imam Ahmad. Apakah ini benar? Kalau benar, berarti sejumlah ilmu Islam hilang. Tidak, sebagian hadisnya ada di musnad Ahmad. Betul, ini belum ditemukan, yaitu musnad Baqi bin Makhlad, seorang ulama dari Andalus yang belajar secara sembunyi-sembunyi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu terjadi fitnah Khalqul Quran, itu Imam Ahmad dilarang mengajar di masjid Jami seperti kebiasaan beliau. Baqi bin Makhlad, seorang pemuda, ingin belajar kepada al-imam. Dia datang dari Andalus Spanyol ke Baghdad. Sampai di Baghdad, dia tidak mendapatkan al-imam Ahmad di masjid Jami. Dan dia lihat ada seorang syekh sedang mengajar hadis rawi. Fulan dhaif, fulan thiqah. Lalu Baqi bin Makhlad mendekat, nanya orang-orang, siapa syekh ini? Ini Yahya bin Ma'in, sahabat dekatnya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in. Ya. Kemudian dia mendekat, dia bertanya kepada Yahya bin Ma'in, bagaimana pandanganmu terhadap Imam Ahmad, terhadap Ahmad bin Hanbal? Semua orang matanya melihat ke dia, karena orang takut membicarakan al-imam Ahmad, karena dia sekarang sedang di tahanan rumah, tidak boleh ngajar di masjid, tidak boleh mengajar di rumahnya. Maka dijawab oleh Yahya bin Ma'in, oh, Imam Ahmad itu besar dan seterusnya, karena memang sahabat. Sedihlah Baqi bin Makhlad ini, sedih dia. Sudah datang jauh-jauh dari Spanyol sampai di Baghdad, enggak bisa belajar sama Imam Ahmad. Tapi prinsip penuntut ilmu, ya, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bagaimana orang-orang dahulu itu menuntut ilmu. Perjalanannya jauh. Sudah gitu gurunya tidak ada, masih mau belajar juga. Fasilitas yang minim. Akhirnya dia datang menemui Imam Ahmad di rumahnya, tanya-tanya, dia kasih tahu rumahnya. Kata Imam Ahmad, kau enggak bisa belajar denganku, banyak intelijen, kontrol, enggak bisa. Tapi kata Imam, engkau datang pada malam hari. Isyaratnya adalah engkau ambil batu, timpuk ke pintu rumahku. Timpukan ke pintu rumah, berapa kali saya lupa lah, kurang lebih seperti itu. Malam, tengah malam belajarnya, malam belajar. Datang Baqi bin Makhlad, lalu ambil batu, timpuk pintu rumah Imam Ahmad dari jauh. Itu Ahmad keluar, nggak ada orang. Datang, keluarkan haddatsana fulan, terus begitu setiap malam. Kalau kita malam-malam udah ngorok, ya kan? Itu Baqi bin Makhlad. Gitu. Terus sampai fitnah terhadap Imam Ahmad selesai. Imam Ahmad pun dimuliakan dan ngajar lagi di Masjid Jami di Baghdad, besar. Para murid-muridnya datang lagi seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, ngumpul. Mereka satu-satu majelis. Satu majelis anak-anak muda itu. Anak muda. Sampai Imam Bukhari pernah sekali waktu dicari-cari oleh kawan-kawannya, kemana Muhammad bin Ismail, kok enggak muncul-muncul di majelis. Cari-cari saudara Abu Daud dan lain-lain, enggak tahu lagi ngumpet di rumah kosong, enggak punya baju. Sampai hancur bajunya untuk menuntut ilmu. Wah, malu kita kalau baca gitu, malu. Gimana kita mau menghina kaum salaf? Hancur bajunya. Lalu kawan-kawannya patungan beliin Bukhari baju. Hadir lagi di majlis. Hadir lagi, duduk lagi di majlis. Syekh besar di Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah Baghdad itu. Semua orang belajar sama dia, pemuda-pemuda itu. Yang di masa tuanya Imam Ahmad terkenang-kenang, dulu ada beberapa pemuda di sini yang belajar dengan kami. Dia ngomong sama anaknya Abdullah dan Saleh. Yang paling hafal si fulan, yang paling ini fulan, fulan, fulan, ada Imam Ad-Darimi, ada Imam Bukhari, ada Imam Imam Abu Daud dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika Imam Ahmad sudah ngajar lagi di Masjid Jami, orang tidak tahu ini Baqi bin Makhlad murid di Imam Ahmad, bahkan murid kesayangannya. Lalu Imam Ahmad lihat-lihat, kalau ngajar situ banyak, lihat-lihat mana dia. Tahu-tahu ada Baqi bin Makhlad di ujung. Duduk aja dia. Dipanggil sama Imam, sini, sini. Datang dia. Duduk di sampingnya. Lalu dia bilang sama hadirin, sebenar-benar tilmid murid inilah dia. Nah, sejak itulah Baqi bin Makhlad terkenal. Dan dia menyusun musnad Baqi bin Makhlad. Menyusun dari secara nama sahabat dan secara fikhiyah. Dia pulang ke mana? Ke Andalus. Dan dia sempat meriwayatkan itu, hadis itu. Terbukti kalau kita baca kitab Al-Muhalla oleh Al-Imam Ibn Hazm, itu kita lihat riwayat dari Baqi bin Makhlad dan oleh imam-imam yang lain. Berarti hadisnya juga sudah kesebar, hanya kitab beliau memang dikatakan hilang. Mungkin hilangnya waktu terjadi penyerangan kaum salib ke Spanyol. Itu kisah yang sangat mengharukan dari seorang penuntut ilmu yang bernama Baqi bin Makhlad, yang belajar di masa-masa sulit dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang-orang dulu itu giat sekali menuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim, tahu ya, Ibnu Abi Hatim ya, anaknya Abu Hatim, nuntut ilmu berdua kawannya. Dua kawannya datang ke Mesir ingin menemui seorang syekh. Sampai di sana syekh sakit. Syekh itu biasa meriwayatkan hadis. Lalu enggak jadi. Maka Ibnu Abi Hatim bersama kawannya pulanglah ke tempat, mungkin kalau bahasa sekarang kos-kosan kali ya. Gitu ya tempatnya. Melewati pasar, di pasar dia ada sebuah, dia keduanya naksir ikan, dibeli ikan buat makan, kan buat makan. Dibawa ke rumah. Baru sampai di rumah belum sempat ikan itu dimakan oleh mereka, sudah kedengaran majelis sudah dibuka. Buang ikan langsung ke majelis. Kalau kita makan dulu. Kalau lihat orang dulu tuh ya. Langsung itu sampai 3 hari baru sempat makan ikan. Sudah busuk katanya. Sudah hampir ini berubah baunya. Allahu Akbar. Begitu orang-orang dulu. Allah angkat muliakan mereka itu. Enggak sempat lagi makan karena sudah didengar majelis dibuka. Kan begitu pakai apa? Orang menyampaikan itu. Dulu kalau ada majelis syekh buka beramai-ramai karena meriwayatkan hadis kan. Dengar dua orang ini, anak muda ini langsung hadir di majelis. Belum sempat makan. Nah, kecil lah kita ini. Enggak ada apa-apanya kalau kita ngorok di majelis, tidur. Oh, banyak cerita yang demikian. Kalau saya ceritakan sampai sore entar. Banyak cerita-cerita seperti ini. Alhamdulillah saya hafal. Alhamdulillah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 3 lewat. Habis. Insya Allah di lain waktu kita sambung lagi. Mohon maaf beberapa pertanyaan belum sempat dijawab. Insya Allah Ustadz yang lain yang akan menjawab.